Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, masih dalam bahasan bab yang ketujuh dari kitabul hajj tentang al-aqiqah atau an-nasikah. Setelah kita mengetahui definisi aqiqah, hukumnya, demikian pula waktu penyembelihan aqiqah yang sunnah, maka masalah yang berikutnya adalah al-masalah tsaniyah yang disebutkan oleh para muallif rahimahumullahu taala atau hafizahumullah, miqdaru ma yuzbahu fil aqiqah, ukuran yang disembelih dari aqiqah, yakni berapakah jumlah hewan yang disembelih dalam aqiqah. Dijelaskan di sini, yusannu an yuzbaha 'anil ghulami syatani wa 'anil jariyati syatun, disunnahkan untuk menyembelih dua kambing bagi anak laki-laki. Wa anil jariyah syah. Adapun bagi anak perempuan yang lahir, maka yang sunnah adalah satu kambing. Li hadithi Ummu Karz Al-Ka'biyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يقول عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شات. Dari Ummu Karz radhiyallahu anha, beliau berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, untuk anak laki-laki dua kambing yang mutakafiatan, yang sepadan, yang seukuran, yang mirip. Wa anil jariyati syah. Adapun untuk wanita, anak perempuan, maka satu kambing. Yang dimaksud dengan sabda beliau, anil ghulami syatan, untuk yang lahir jika dia itu laki-laki, maka dua kambing mutakafiatan, yang sepadan. Sepadan yakni seukuran, at-taqarub fisin, dijelaskan oleh para ulama. Yang dimaksud dengan mutakafiatan ay taqarubun fisin, umurnya berdekatan atau mendekati usianya satu dengan yang lainnya. Jika dua kambing, maka yang sunnah adalah sepadan, mirip dari sisi atau mendekati, sifatnya mendekati dari sisi usianya, dari sisi ukuran besarnya. Demikian pula dalam waktu penyembelihannya, mendekati waktu penyembelihan hewan yang pertama dengan yang kedua, maka menyembelih secara langsung sekaligus yang pertama kemudian yang kedua. Tidak diakhirkan menunggu waktu yang berikutnya, keesokan harinya dan seterusnya, tidak. Tapi langsung disembelih dua hewan itu. Ini yang dimaksud dengan at-takafu', semisal atau sepadan. Tetapi apabila seorang tidak mendapati yang semisal dan sepadan dengan yang pertama, maka tidak mengapa selama memenuhi syarat sahnya hewan tersebut untuk dijadikan sebagai hewan aqiqah, sama seperti syarat yang harus terpenuhi pada hewan kurban yang telah kita bahas. Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam Syarh Al-Mumti', kata beliau, Illam yajid al-insanu illa syah wahidah. Apabila seseorang yang melahirkan, yang baru mendapati kelahiran anaknya laki-laki, jika dia tidak mendapati dua kambing, dia hanya mampu untuk satu kambing saja yang dia mampui. Asalnya sunnah dua kambing untuk laki-laki. Tetapi bagaimana jika seorang tidak mampu, atau dia hanya dapat satu kambing? Kata beliau, ajza'at hal itu sah bagi dia dan tercapai tujuan akikah untuk anak itu. Wa hasala minhal maqsud, tercapai tujuan akikah untuk anak itu. Ini apabila dalam kondisi seorang tidak memiliki dana yang cukup atau hanya mendapati satu kambing. Maka kata beliau, hal itu sudah tercukupi dengan akikah satu kambing bagi laki-laki. Adapun yang lebih utama, yang sunnah, adalah dua kambing. Juga pembahasan yang dijelaskan para ulama, yaitu apakah boleh akikah dengan selain kambing. Di sini terdapat khilaf di antara para ulama, dan mendapat jumhur ulama bahwa hal itu boleh selama dia dari bahimatul an'am, hewan ternak, sebagaimana yang disyariatkan pada hewan kurban, maka jenis-jenis hewan tersebut boleh dijadikan sebagai aqiqah, sapi dan unta termasuk. Hanya saja tidak boleh ada padanya al-ishtirak, gabungan 7 orang untuk satu sapi dalam aqiqah, tidak. Itu khusus pada udhiyah. Itulah terkait jumlah yang harus disembelih dalam aqiqah yang sunnah. Masalah yang berikutnya, al-mas'alatu tsalitsah, tasmiyatul maulud wa halqu ra'sihi wa tahnikihi wal adhani fi udhunihi. Masalah yang berikutnya, beliau akan menyebutkan beberapa permasalahan yang setelah ini. Yang pertama yaitu tentang penamaan anak yang baru lahir. Yusannu tasmiyatul mauludi fil yawmi sabi'i min wiladatih. Disunahkan menamai anak yang baru lahir di hari ke-7 setelah kelahirannya. Dalilnya yaitu hadis Samurah radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi. Setiap bayi yang lahir tertebus dengan aqiqahnya. Tuzbahu anhu yaumus sabi'ihi wa yusamma wa yuhlaqu ra'sahu. Disembelih untuknya pada hari ke-7, demikian pula diberi nama pada hari tersebut dan dicukur rambutnya, dicukur rambut kepalanya. Jadi pada hari ke-7 ada beberapa sunnah yang dianjurkan untuk si bayi yang baru lahir ini. Jika sudah sampai pada hari yang ke-7, maka sunnah yang pertama yaitu diakikohi. Demikian pula disunnahkan untuk diberi nama pada hari itu dan dicukur rambutnya pada hari itu. Jadi penamaan bayi, kapan waktu penamaan bayi? Yang pertama, ada 2 waktu. Kesimpulannya, sunnah menamakan anak bayi yang baru lahir itu ada 2 waktu. Waktu yang pertama, yaitu di hari ke-7 setelah kelahiran. Dan dalilnya hadis ini. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh hadis yang beliau sebutkan di sini. Dari hadis Samurah. Adapun tempat yang kedua, waktu yang kedua yang disunnahkan juga menamakan anak bayi pada waktu itu yaitu yaumu wiladati, di hari kelahirannya, di hari kelahiran. Sehingga ada 2 tempat sunnah penamaan bayi itu ada dua waktu. Yang pertama di hari kelahiran langsung dinamai. Yang kedua di hari ketujuh. Kedua-duanya sunnah dan telah tabit dari Rasulullah SAW dalilnya. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini, itu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Wuli dari al-laylatu waladun sammaituhu Ibrahim." Kata Nabi SAW, tadi malam dilahirkan untukku seorang bayi. Anak bayi yang aku namai sammaituhu Ibrahim. Yang aku namai dengan Ibrahim. Maka hadis ini sangat jelas bahwa beliau menamai bayinya yang baru lahir di hari kelahirannya. Dan juga dalam hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Abu Musa al-Asy'ari bercerita, kata Abu Musa al-Asy'ari, "Wulida li ghulamun fa'ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Aku kelahiran anak laki-laki, maka aku membawa datang kepada Rasulullah SAW. Fasammahu, maka beliau menamai anakku itu, wahannakahu bitamrah, dan mentahniknya dengan kurma. Dalam riwayat Al-Bukhari, wada'alahu bil barakah, dan beliau mendoakan untuknya dengan barakah. Dan juga di antara dalil yang menunjukkan sunnah ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir, yaitu dari firman Allah Azza wa Jal tentang kisah istri Imran, keluarga Imran, yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran, "Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal untha wa inni sammaytuha Maryam." Wa inni a'idzuha bika wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim. Yani, falamma wada'atha, maka tatkala istri Imran ini melahirkan bayi wanita, sampai kemudian beliau mengatakan, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa inni sammaituha Maryam." Istri Imran tersebut mengatakan, "Wa inni, dan sesungguhnya aku menamainya Maryam." Menamainya Maryam. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, istudilla bihi ala tasmiyatil mauludi yawma yulad. Diambil dalil dari ayat ini tentang penamaan bayi pada hari kelahirannya. Berdasarkan ayat ini, putri Imran yang bernama Maryam itu dinamai pada hari kelahirannya. Maka kesimpulan dari penjelasan ini bahwa penamaan bayi itu ada dua waktu yang sunnah, yaitu hari kelahiran atau hari ketujuh, bisa dua-duanya. Dan dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, kata beliau, "Idza kana qad huyi al-ismu qabla al-wilada fayusamma 'inda al-wilada." Apabila ayah atau ibu keluarganya sudah mempersiapkan, sudah punya nama yang mereka siapkan sebelum kelahiran bayi ini. Di sini Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau menggabung antara hadis yang mensyariatkan penamaan itu di hari ketujuh dan hadis yang mensyariatkan penamaan di hari kelahirannya. Beliau gabung sehingga beliau menyimpulkan bahwa jika seseorang sudah mempersiapkan nama untuk anak yang akan lahir, maka dia dinamai pada hari kelahirannya. Itu yang sunnah. Akan tetapi jika mereka masih belum memiliki nama yang disiapkan, masih dibahas, masih dicari namanya, maka yang utama menunggu sampai hari ketujuh baru dipastikan dan dinamai pada hari tersebut. Wa illam yakun fayusamma fil yaumis sabi'. Dan apabila tidak siap atau belum disiapkan namanya sebelum kelahiran, maka dinamai pada hari ketujuh. Dan kedua-duanya adalah amalan yang sunnah. Dan di sana ada penjelasan juga yang dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah tentang penggabungan kedua hadis ini. Beliau berkata bahwa hadis-hadis yang menganjurkan penamaan anak itu di hari ke-7 itu, kata beliau, bagi orang yang akan mengakikohinya. Bagi yang akan mengakikohi bayi yang lahir ini, maka yang sunnah menamainya pada hari ke-7. Dan bagi yang tidak punya niat, tidak mampu untuk mengakikohinya, dan dia sudah memperkirakan dia tidak bisa mengakikohi bayi ini, maka di sini disyariatkan yang sunnah bagi dia menamakan bayinya di hari kelahirannya. Inilah penggabungan sebagian ulama yang lain, itu diantaranya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang kesimpulannya bahwa kedua-duanya adalah amalan yang sunnah, bisa memilih yang pertama atau yang kedua. Kemudian permasalahan yang lainnya itu, siapakah yang lebih berhak untuk memberi nama anak? Dijelaskan oleh para ulama bahwa al-asl anna marji'ut tasmiyah ilal ab. Asalnya, penamaan itu dikembalikan kepada ayah. Kenapa ayah? Karena ayah dialah dzul wilayah, yang pemilik kewalian. Dialah walinya yang teranggap. Ini apabila terjadi perselisihan antara ibu dan ayah, maka yang diambil ucapan ayahnya yang lebih kuat, atau harus dikembalikan kepada ayah jika terjadi perselisihan. Tapi tentunya yang lebih baik yaitu hendaknya mereka melakukan perundingan dan melakukan musyawarah, atau memilih nama lain yang ketiga yang mana mereka sepakati, sehingga tidak terjadi perselisihan antara keluarga. Demikian yang dijelaskan oleh para ulama. Tetapi jika terjadi perselisihan, maka yang utama adalah pendapat ayahnya, itulah yang lebih diambil. Namun tentunya orang yang terbaik adalah orang yang baik juga dengan keluarganya, hendaknya melakukan at-tasyaur, berunding, dan seterusnya. Jangan sampai terjadi hanya sekedar penamaan, terjadi perselisihan yang besar di antara keluarga. Itulah terkait penamaan bayi yang baru lahir. Kemudian kita baca wa yusannu ay yakhtara lahu minal asma'i ma kana hasanan. Dianjurkan untuk memilih nama-nama yang baik untuk anaknya. Seorang hendaknya memilih untuk anaknya nama-nama yang baik. Jangan sampai dia menamai anaknya dengan nama yang mungkin dia kagumi nama tersebut, tapi nantinya anak itu tertolimi, terganggu dengan nama yang dinamakan oleh kedua orang tuanya ini. Sehingga ini termasuk perbuatan zulm. Bisa termasuk dalam perbuatan zulm. Nama yang kurang baik, yang bisa mengganggu hati anak ini di saat dia besar, maka ini tentunya harus dihindari. Sehingga perlu untuk memilih nama-nama yang baik untuk putra-putri kita. Faqad ghayyara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-asma'al qabihah. Karena Nabi alaihi wasallam, beliau telah merubah nama-nama yang jelek. Ada beberapa sahabat yang dirubah namanya oleh Rasulullah sallam karena namanya kurang pantas dan kurang baik, dirubah menjadi nama yang baik. Wa amara bidzalik, dan beliau juga memerintahkan untuk menamai seseorang dengan nama yang baik. Wa ahsanuha, dan nama yang terbaik adalah Abdullah wa Abdurrahman. Abdullah dan Abdurrahman. Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullahi wa Abdurrahman." Sesungguhnya yang paling dicintai nama-nama kalian, yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jal dari nama-nama kalian adalah Abdullah dan Abdurrahman. inilah dua nama yang paling baik. Asalnya demikian. Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, "Idza la yu'jibuhu at-tasmiyatu bihadzal ism," apabila seseorang ada yang kurang suka atau tidak memilih kedua nama ini karena beberapa sebab, "likatsrati hadzainil ismain," karena banyaknya orang yang memakai nama ini, "wa yakhsha minal istibah," atau sebab yang lain, dia khawatir akan terjadi kesamaan antara dia dengan saudaranya atau dia dengan teman-temannya, sudah banyak nama tersebut. Kata beliau, "falahu an yusamma bismin akhar," maka boleh bagi dia memberi nama dengan nama yang lain. Dengan nama yang lain, tidak wajib maksudnya. "Lakin yakhtar ma huwa ansab wa hasan," akan tapi dia harus memilih yang lebih bagus atau yang baik dan tepat, jangan sampai menamai nama yang kurang baik. Kesimpulannya, yang sunnah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ini yang paling utama, yang paling utama dari nama-nama yang ada berdasarkan hadis ini. Abdullah, yakni yang artinya hamba Allah, dan hamba Ar-Rahman. Apakah boleh memberi nama dengan abd, penghambaan kepada selain Allah dan selain Allah Azza wa Jal? Jawabannya tidak boleh. Jawabannya haram, tidak boleh. Seperti memberikan nama dengan Abdul Rasul, Abdul Muhammad, Abdul Ali. Abd artinya penghambaan. Jadi penghambaan ini tidak boleh disandarkan kepada selain Allah dalam penamaan. Dan para ulama dinukil kesepakatan dari para ulama bahwa tidak boleh menamai seseorang dengan penggunaan penghambaan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abdul Ka'bah, dan seterusnya. Tidak boleh. Ini pendapat yang rajih bahwa itu hukumnya haram. Adapun bagaimana dengan Abdul Muttalib, kakek Rasul sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib? Sebagian ulama mengatakan bahwa ini pengecualian. Abdul Muttalib dikecualikan dari yang dilarang. Asalnya abd kepada selain Allah diharamkan hanya pada Abdul Muttalib, dikarenakan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Alan nabiyyu la kadzib," akulah seorang nabi yang tidak berdusta, "ana ibnu Abdul Muttalib," akulah ibnu Abdul Muttalib, putra Abdul Muttalib. Maka mereka sebagai ulama mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa nabi membolehkan menyebutkan nama ini dan menunjukkan bahwa beliau membolehkannya. Namun pendapat ini pendapat yang kurang tepat, dan yang sahih dan yang rajih bahwa tetap tidak boleh walaupun Abdul Muttalib. Dan penyebutan Nabi alaihissalatu wassalam nama kakeknya bukanlah suatu pembolehan, bukanlah suatu pembenaran. Itu hanya penyebutan nama yang sudah dimakrufi, yang sudah dikenal. Sama seperti di saat seseorang menyebutkan nama fulan yang sudah meninggal misalnya. Ini fulan ibn misalnya Abdul Ka'bah. Ada orang namanya Abdul Ka'bah. Ini kuburan Abdul Ka'bah. Apakah dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang ini membolehkan penggunaan nama tersebut? Jawabannya tidak. Hanya penyebutan nama tidak menjadikan dalil bahwa dia membolehkan nama tersebut. Nabi alaihissalam di sini hanya mengkhabarkan bahwa beliau putra Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib memiliki posisi yang tinggi dari bangsa yang dikenal oleh orang-orang Quraisy, sehingga Nabi alaihissalam mengatakan menyebutkan nama kakeknya tersebut, dan tidak ada dalil dari situ bahwa bolehnya menggunakan nama Abdul Muttalib. Inilah pendapat yang rajih. Sebagaimana ini dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, kemudian masalah yang berikutnya. Di antara amalan sunnah yang dianjurkan pula yang dikerjakan di hari ketujuh kelahiran bayi adalah halqu ra'sil maulud. mencukur kepala bayi. Wa yusannu halqa ra'sihi dzakaran kana aw untha. Disunahkan untuk mencukur rambut kepalanya, baik laki-laki maupun perempuan. Di sini juga terdapat khilaf di antara para ulama, apakah syariat mencukur rambut itu mencakup bayi laki-laki atau perempuan. Di sini beliau mengatakan bahwa mencakup kedua-duanya. Ada lagi yang mengatakan bahwa itu hanya khusus bagi laki-laki, dan perempuan tidak. Dan perempuan tidak. Wallah alhamdulillah, mungkin yang lebih tepat. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa beliau alaihi salatu wasalam mencukur, memerintahkan atau mencukur rambut bayi perempuan. Yang terdapat dalil adalah bayi laki-laki. Juga Syekh Ibn Baz rahimahullah beliau berkata, la ba'sa bihalqi ra'sil jariyah. Kata beliau, tidak masalah. Seseorang itu mencukur rambut bayinya yang baru lahir 7 hari. Fil maslahah, karena maslahat. Karena ada manfaat dan maslahat yang ada. La annahu sunnah. Akan tapi bukan berarti itu adalah amalan yang sunnah. Bukan berarti itu adalah perkara yang sunnah. Nah, yang sunnah adalah yang laki-laki. Adapun bayi, maka boleh-boleh saja jika dicukur, tidak masalah. Namun yang sunnah adalah untuk laki-laki, untuk dicukur rambut kepalanya di hari ke-7. Yauma sabi'ihi ba'da dzikril aqiqah. Disunnahkan untuk mencukur rambut kepala bayi yang baru lahir, laki-laki maupun perempuan, di hari ke-7 setelah penyebutan al-aqiqah. Wa yatasaddaqu bi zinati sya'rihi fiddah. Kemudian dia bersedekah dengan ukuran timbangan rambut yang dicukur itu, dia keluarkan sedekah yang seukuran dengan timbangan rambut ini, seukuran dengan berat rambut itu, perak. Dikeluarkan berat rambut itu, seukuran berat rambut itu, perak. Misalnya rambutnya beratnya 1 on, 2.5 on, maka perak 0.5 on. Di hadits Ali radhiyallahu anhu, qala haqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasan bisyatin. Nabi alaihi wasallam mengakikahi Hasan dengan kambing. Wa qala ya Fatimah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Fatimah, yakni ibu dari Hasan, putri Rasul sallallahu alaihi wasallam, ihlaqi ra'sahu, cukurlah rambutnya. Cukurlah rambut Hasan. Wa tasaddaqi bi zinati sya'rihi fiddah, dan sedekahlah dengan beratnya rambut itu seukuran dengannya perak. Nah, ini yang sunnah. Jika tidak, bisa juga ditukar dengan diuangkan. Perak itu diuangkan. Ini juga boleh. Disedekahkan kepada orang-orang fuqara. Kemudian yang ketiga, amalan yang ketiga yang dianjurkan pada hari ke-7 adalah tahnikul maulud. Tahnik al-maulud. Wa yusannu tahnikul mauludi bitamrin. Disunnahkan untuk mentahnik bayi yang baru lahir. Bukan pada hari ke-7, afwan. Dari bayi yang baru lahir. Disunnahkan mentahnik bayi yang baru lahir bitamr, dengan tamr, kurma. Sawa'un akana dzakaran aw untha am untha. Baik laki-laki maupun perempuan bayi tersebut. Fattahnik, apa itu tahnik? Huwa adalah madghut tamri wa dalku hanakil mauludi bihi hatta yanzila syai'un minhu ila jawfihi. Yaitu mengunyahkan kurma. Kita kunyahkan kurma, kemudian kita oleskan, dioleskan kunyahan kurma tersebut, kemudian dimasukkan, dioleskan di mulut anak itu, dimasukkan di langit-langitnya, sampai ada sebagian kurma itu yang masuk ke perutnya. Sampai ada sebagian dari kunyahan kurma itu yang masuk ke dalam perutnya. Inilah yang disebut dengan at-tahnik. Li hadits Abi Musa, dari nalar hadits Abi Musa radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, wulida li ghulamun. Aku kelahiran seorang anak putra. Fa'ataitu bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka aku mendatangi Nabi alaihi wasallam dengan membawa anak itu. Fasammahu Ibrahim wa hannakahu bitamr. Maka beliau menamainya dengan Ibrahim dan beliau mentahniknya dengan kurma. Naam, yang utama, yang al-afdal, mentahnik dengan kurma. Jika tidak ada kurma, baru setelah itu rutab. Rutab kurma dulu, baru yang afdal yang berikutnya adalah ar-rutab. Jika tidak ada kurma. Dan apabila tidak ada kurma, tidak ada rutab, maka boleh dengan sesuatu yang manis seperti madu dan yang semisalnya. Demikianlah dijelaskan oleh para ulama, karena sesuatu yang manis itu banyak manfaatnya di awal kali dia masuk ke dalam tubuh bayi. Ini tentunya di antara hikmah ini. Dan yang paling penting adalah sunnah. Dan yang terpenting dari itu semua adalah sunnah, walaupun setelah dilihat dan diteliti kembali tentang perbuatan ini, memang terdapat di sana banyak faedah, banyak kelebihan dan manfaat yang besar yang diketahui oleh ilmu kesehatan pada bayi yang baru lahir. Jika dimasuki sesuatu yang manis seperti kurma, maka itu manfaatnya lebih besar. Ini juga dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Namun tentunya kita mengamalkan ini dalam rangka mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terutama. Adapun hikmahnya, maka hikmah itu pasti ada, baik kita ketahui maupun tidak ketahui. Di antara hadis yang menunjukkan tentang syariat atau sunnahnya tahnik, yaitu hadis yang lain, hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bisibyan, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dahulu sering didatangi oleh orang-orang yang membawa bayi. Wa yuhannikuhum, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentahnik mereka. Dan juga dalam riwayat yang lain, beliau mendoakan mereka dengan barakah. Kemudian masalah yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh di sini, Rabi' yang keempat, al-adhanu fi udhunil maulid, mengadhani bayi di telinganya, pada telinganya. Hisanul adhanu fi udhunil mauludi hina wiladatih, disunnahkan mengadhani bayi, bukan mayat afan, mengadhani bayi di telinganya di saat awal kelahirannya. Wakila yu'adzanu fi udhunihi lumna, dan ada yang mengatakan disunahkan mengadzaninya di telinga kanan. Watuqamu shalah fi udhunihi lusra, dan diqamat di telinga bagian kiri. Namun hadis ini yang menyatakan adzan di bagian kanan, qamat di bagian kiri, yang hadis yang lemah, sehingga beliau mengatakan wakila, ada yang mengatakan. Li hadithi Abi Rafi' radhiyallahu anhu, berdasarkan hadith Abi Rafi' radhiyallahu anhu, qala ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah SAW adzana fi udhunil Hasan bin Ali hina waladathu Fatimah bis salah. Aku melihat Rasulullah SAW, beliau adzan di telinganya Hasan bin Ali di saat Fatimah melahirkannya, dengan adzan untuk salat. Ini juga sebuah permasalahan yang disebutkan oleh para ulama, dan di sini juga terdapat khilaf yang sangat besar di antara para ulama. Dan sebab khilaf ini, sebab perbedaan pendapat di sini adalah tentang kesahihan hadis atau tidaknya. Maka pendapat yang mengatakan ini disunnahkan, mereka berpandangan hadis tidaklah hadis yang sahih. Adapun yang mengatakan tidak disyariatkan dan tidak disunnahkan, maka hadis ini mereka berpendapat adalah hadis yang lemah, sehingga sebab perselisihannya terjadi dari pensahihan hadis atau tidaknya. Adapun Syekh Ibn Baz rahimahullah, beliau menjelaskan Waqad warada fi ba'dil ahadithi wa fi sanadiha maqalun. Telah diriwayatkan beberapa hadis, akan tapi dalam sanadnya diperbincangkan. Lam aqif ala annahu, sampai beliau mengatakan, kemudian beliau mengatakan setelah perkataan yang lain, beliau mengatakan, lam aqif ala annahu adzana fi udhunin wahidin minhum wa aqama. Akan tapi riwayat yang mengatakan adzan di bagian telinga kanan dan qamat di bagian telinga kiri, maka aku tidak mengetahui riwayat tersebut, yakni tidak mengetahui adanya riwayat yang betul, yang sahih. Namun beliau mengatakan, walakin in fa'ala dzalikal mu'min, akan tapi jika seorang mukmin melakukannya, melakukan adzan terhadap bayi yang baru lahir ini, lil ahadits, berdasarkan hadis-hadis yang asyarnaha, yang telah kita sebutkan tadi, yang telah kita isyaratkan, fala ba's, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa, li'annahu yasuddu ba'duha ba'dan, karena hadis tentang adzan untuk bayi di saat lahirnya, kata beliau, hadis itu saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Nah, ada beberapa hadis yang menunjukkan ini, namun semua sanadnya dhaif, tetapi mungkin bisa kuat jika itu digabungkan satu dengan yang lainnya. Yani ada riwayat dhaif yang tidak, yang masih bisa diterima kedhaifannya dalam asy-syawahid, maka mungkin hadis itu menjadi hadis yang hasan, naik tingkatannya menjadi hadis yang hasan. Tetapi beliau juga mengatakan, wa in taraka fala ba's, dan jika ditinggalkan maka tidak mengapa juga. Demikian pula Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan dalam fatwa beliau, ahadithul iqamati dha'ifah, hadis-hadis tentang iqamat di telinga bayi adalah hadis yang lemah. Amma al-adhan fahuwa al-aqwa, adapun hadis-hadis tentang adhan fahiyya al-aqwa, maka itu lebih kuat daripada hadis tentang iqamah di telinga bayi. Sehingga yang benar adalah, fayu'adhanu fi udhunihil yumna ba'da mawulid, kata beliau, maka diadhani di telinga yang kanan setelah kelahirannya, berdasarkan hadis ini. Itulah terkait pembahasan tentang adzan pada bayi yang baru lahir. Di sana ada sebuah permasalahan yang lain, yaitu tentang al-khitan, sunat. Apakah dianjurkan untuk sunat pada hari ketujuh kelahirannya? Ini juga terdapat khilaf di antara para ulama, dan pembahasan ini pernah kita bahas pada pertemuan atau pada bab, pada kitab At-Taharah, pada kitab At-Taharah tentang sabda Rasulullah SAW, khamsun minal fitrah, ada lima perkara yang termasuk fitrah. Di antaranya itu al-khitan, di antaranya adalah khitan. Adapun hukum khitan, maka pendapat yang rajih bahwa hukumnya adalah wajib bagi laki-laki, sunnah bagi wanita. Kapan kewajiban itu berlaku? Kewajiban khitan itu bagi laki-laki berlaku sebelum baligh-nya. Harus dikhitan sebelum baligh. Tidak boleh masuk usia baligh belum dikhitan. Harus dikhitan sebelum baligh. Kemudian terjadi khilaf di antara para ulama, mana yang sunnah waktu khitan? Kapan waktu khitan yang sunnah? Ada yang mengatakan pada hari ketujuh, ada yang mengatakan yang lainnya. Ada yang mengatakan pada hari ketujuh kelahirannya, seperti pendapat Syafi'i. Mereka mengatakan bahwa itu lebih cepat dalam kesembuhan. Lebih cepat dalam kesembuhan dan lebih mudah, tidak menyakitkan karena masih kulitnya masih tipis, gampang sembuh. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yaitu mengatakan bahwa tidak diharuskan hari ketujuh, namun yang disunahkan intinya sebelum baligh, sebelum baligh. Adapun hadis yang menunjukkan bahwa disunahkan untuk sunat di hari ketujuh, maka semua itu adalah hadis-hadis yang lemah, sebagaimana didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala tentang waktu khitan. waktu khitan, tidak ada dalil yang khusus menjelaskan kapan waktu khitan yang sunnah. Namun kesimpulannya dijelaskan para ulama bahwa sebelum balik itulah waktu yang dianjurkan, Maka barang siapa yang ingin mengkhitan anaknya pada hari ketujuh, tidak mengapa, namun dengan syarat harus aman dari kekhawatiran akan terjadi madarat yang besar. Jangan sampai dia khitan bayi yang masih kecil, kemudian mengakibatkan madarat yang lebih besar. Karena memang agak susah. Jika dikhawatirkan ini terjadi, maka lebih baik dia tunda. Dan jika dia tidak khawatir atau orang yang mengkhitannya sudah berpengalaman, maka tidak mengapa. Dan kesimpulannya bahwa khitan itu sebelum usia baligh. Tentunya yang lebih utama yaitu di saat masih kecil. Kenapa di saat masih kecil lebih utama? Dikarenakan tadi, yang pertama itu lebih cepat sembuhnya dan lebih ringan bagi anak. Iya, kita tidak tega, tetapi jika kita tunda khitan dia, nanti di kemudian hari akan lebih sakit dan sembuhnya akan lebih panjang waktunya. Karena yang namanya kulit, jika dia sudah semakin tua, itu akan mengeras. Tapi jika masih bayi, masih muda, itu juga tertutupnya akan mudah. Biasanya khitan jika masih bayi, mungkin 3 hari selesai sudah sembuh. Bismillah. Tapi kalau sudah anak-anak, di khitan biasanya sepekan, 2 pekan, masih terasa sakit. Namun seorang melihat mana yang lebih bermaslahat bagi dirinya. Tapi itulah beberapa pembahasan terkait al-aqiqah, terkait bab yang terakhir dari kitabul hajj. Dan dengan ini pula kita telah menyelesaikan akhir pembahasan dari kitab al-hajj. Kemudian pembahasan yang berikutnya, yaitu terkait kitabul hajj, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.